goyang dan goyang lagi. Irlanda untuk Anda semuanya. Terima kasih. Satu lagu baru bareng Irlanda di sini. Sending jojo nali koko weteko gawa tresno ning atimu biye aku wis kondo aja ngasti tresno marang aku sing nuli loro marko tresno. We'll be right back. Maisila. Iya, kakek. Lagu yang cukup enak berlalu. Tembang yang cukup cantik dipersembahkan oleh Diana Ria Enterprise. Satria Musik Sumawono. The best audio Jawa Tengah.